Jadi antara keharaman memakai pakaian najis atau keharaman memakai sutra ini dikalahkan bila memang hal itu digunakan untuk wajaza takassufun lahu ailil gusli fi khalwah aw bi hadrati man yajuzu nadzuruhu ila auratihi ka zaujatin wa amah wa satru afdal wa haruma in kana thamma man yahrumu nadzuruhu ilai kama haruma fil khalwati bila haja wa hala fiha li adna waradin kama yati. Ini membahas tentang kebolehan seseorang membuka aurat di dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi setelah musannif selesai membahas tentang mandi, yaitu rukun mandi dan juga syarat-syaratnya sekaligus hal-hal yang berhubungan dengan mandi, lalu musannif melanjutkan pembahasan tentang mandi yang sebagai alasan kebolehan hukum lain, yaitu hukum membuka aurat. Jadi seseorang diperbolehkan membuka aurat dikarenakan dia mandi dengan syarat dia sendirian atau di hadapan orang-orang yang boleh melihat auratnya. Contohnya seperti istri dan juga budak perempuan. Namun dalam hal ini walaupun boleh membuka aurat tetapi lebih baik menutupnya. Dan hukum membuka aurat ini hukumnya haram bila memang di tempat itu ada orang-orang yang haram melihat aurat kita. Hal ini juga sama hukumnya, yaitu haram bila membuka aurat sendirian tapi tanpa ada kebutuhan apapun, itu juga haram. Jadi walaupun sendirian tetap harus ada sesuatu atau kebutuhan yang memperbolehkan membuka aurat. Dan membuka aurat ini hukumnya halal atau boleh bila memang kebutuhan yang ada sangatlah sedikit. Jadi catatan dari kebolehan ini adalah dia berada di tempat yang sepi atau sendiri, tidak ada orang-orang yang haram melihat auratnya, atau ada orang-orang yang ada di sana tetapi mereka halal melihat aurat kita, itu juga boleh. Dan hukum tadi yaitu lebih baik menutup aurat daripada membukanya walaupun boleh, ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Di suatu ketika beliau mengucapkan kepada sahabatnya Bahas bin Hakim, ihfat aurataka min zaujatik aw ma malakat yaminuk, tutuplah auratmu, jagalah auratmu dari istrimu dan budak perempuanmu. Artinya Nabi melarang sahabatnya untuk menutup aurat walaupun di hadapan orang-orang yang boleh melihat auratnya. Lalu sahabat itu bertanya, ara'aita in kana ahaduna khalian, apakah kita tetap harus menutup aurat kita walaupun kita sendiri? Lalu Rasulullah menjawab, Allahu ahaku ayustahya minhu minan nas. Kita harusnya lebih malu kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita sendirian, Allah tetap tahu apa yang kita kerjakan. Untuk itu disunahkan menutup aurat. Kemudian dari hadis itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan, bukankah Allah tidak tertutup oleh apapun? Artinya, bukankah penglihatan Allah tidak bisa terhalangi oleh apapun? Dalam arti, walaupun kita memakai baju, bukankah Allah tetap bisa melihat bagian dalam tubuh kita? Bila demikian, apa faedah atau manfaat dari menutup aurat dari Allah? Ada pertanyaan demikian. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh para ulama bahwa kita menutup aurat bukan karena agar Allah tidak melihat aurat kita, tetapi lebih ke etika kita di hadapan Allah, etika kita antara kita dengan Allah. Jadi tentunya seorang hamba itu di hadapan tuannya, di hadapan Tuhannya, itu seharusnya memang harus memiliki etika dengan menutup auratnya. Dan juga para ulama menjelaskan seseorang yang mandi dengan membuka aurat, dia disunahkan untuk mengucapkan bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi ada doa bagi orang yang mandi dengan tidak memakai pakaian. Doanya adalah seperti tadi, bismillahilladzi la ilaha illahu. Dan doa itu agar supaya dia tertutupi dari mata jin. Jadi doa itu diucapkan agar dia tertutupi dari mata jin. Kemudian Ibnu Hajar menerangkan di dalam kitab Tuhfah bahwa sebagian ahli hadis menjelaskan di saat seseorang mandi di tanah lapang dan dia tidak menemukan sesuatu untuk menutupi auratnya, maka dia disunahkan untuk menggaris, ya. Disunahkan untuk menggaris. Jadi garis yang mengelilingi tubuhnya bisa bundar atau yang lain. Kemudian setelah menggaris disunahkan untuk mengucapkan bismillah dan mandi di sana. Dan tentang mandi ini, waktu mandi seseorang dimakruhkan atau tidak dianjurkan mandi di tengah-tengah siang, di tengah-tengah siang hari atau di saat malam, ya. Jadi mandi di malam hari ini sebenarnya dari para ulama juga tidak memperbolehkan, ya. Bukan hanya dari sisi medis, tetapi para ulama juga tidak memperbolehkan. Dan ada kesunahan lagi bagi orang yang mandi dengan cara menyelam di dalam air. Bila seseorang mandi dengan menyelam di dalam air, maka tidak diperbolehkan mencopot pakaiannya terlebih dahulu. Jadi misalkan menggunakan sarung, maka disunahkan untuk masuk ke dalam air masih dengan memakai sarung. Dan bila ingin melepas sarung itu, maka sarung itu dilepas setelah masuk ke dalam air. Dalam arti setelah auratnya sudah tertutup air, itu baru disunahkan mencopot sarung atau penutup auratnya bila memang ingin mencopotnya. Dan keharaman ini, keharaman membuka aurat bila ada orang yang haram melihat aurat kita, ini berlaku walaupun mereka menutup matanya. Jadi ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat. Bila kita ada di hadapan orang yang haram melihat aurat kita, kemudian dia menutup mata. Bila orang-orang yang haram melihat aurat kita menutup matanya, apakah hukum ini berubah? Dalam arti berubah menjadi boleh. Nah, ini ada perbedaan ulama, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah hukum itu tidak berubah. Dalam arti walaupun orang-orang yang haram melihat aurat kita menutup matanya, kita tetap diharamkan membuka aurat di hadapannya. Jadi hukum ini juga tidak berubah walaupun kita menyuruh mereka menutup mata. Jadi saya membuka aurat di hadapan orang-orang yang haram melihat aurat saya, kemudian saya memerintahkan mereka untuk menutup mata. Jadi perintah untuk menutup mata ini juga tidak bisa menghilangkan hukum keharaman. Jadi kebolehan membuka aurat ini diperbolehkan bila memang ada kebutuhan, ya. Contoh kebutuhan seperti di dalam kitab ini yaitu mandi. Contoh yang lain misalkan mencari kesegaran dan menjaga pakaian agar tidak kotor di saat bersih-bersih, ya, di saat bersih-bersih. Dan di dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan bahwa kehalalan membuka aurat ini nanti akan dijelaskan, ya, nanti akan dijelaskan tepatnya di bab pembahasan menutup aurat, yang di situ dijelaskan bahwa seseorang harus menutup aurat walaupun tidak dalam keadaan sholat. Dan menutup aurat ini boleh menggunakan baju yang najis ataupun menggunakan sutra bila memang tidak menemukan yang lain. Jadi antara keharaman memakai pakaian najis atau keharaman memakai sutra ini dikalahkan bila memang hal itu digunakan untuk menutup aurat. Dan seperti halnya keterangan di Fathul Mu'in, kewajiban ini juga diharuskan walaupun dalam keadaan sendiri, walaupun di tempat yang tidak ada orang lain. Tetapi bila seseorang sendirian tidak ada orang selainnya, yang harus ditutupi ini lebih sedikit daripada yang lain, daripada tempat yang lain. Yaitu bila laki-laki yang harus ditutupi cukup dua alat kemaluannya, yaitu penis dan juga dubur. Kalau perempuan hanya menutup bagian antara pusar dan lutut, jadi pusar ke bawah, lutut ke atas. Jadi berbeda dengan aurat di saat sholat maupun di luar sholat ya. Aurat yang harus ditutupi di saat sendirian ini lebih sedikit. Dan juga nanti di bab aurat, di saat membahas aurat di kitab Fathul Mu'in ini juga dijelaskan bahwa kita boleh membuka aurat di saat kita sendiri walaupun kita berada di dalam masjid, bila memang ada kebutuhan yang kecil ya. Jadi kebutuhan ini, kebutuhan membuka aurat, tidak harus kebutuhan yang mendesak, tetapi cukup dengan kebutuhan yang kecil, adna wurad. Contohnya seperti tadi, mencari kesegaran atau menjaga pakaian dari kotoran ataupun debu di saat menyapu rumah atau lain-lain. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan kali ini adalah seseorang boleh membuka aurat bila memang dia terdapat kebutuhan yang mengharuskannya membuka aurat. Contohnya adalah mandi ya, dengan catatan tidak ada orang yang haram melihat auratnya, atau dengan catatan ada orang di sana tetapi dia boleh melihat auratnya, contohnya seperti istri ataupun budak perempuan. Namun lebih utamanya adalah tetap menutup aurat. Dan hukum membuka aurat ini haram bila di sana terdapat orang-orang yang haram melihatnya, seperti keharaman membuka aurat saat sendiri yang membuka aurat itu tanpa ada kebutuhan. Dan membuka aurat ini nanti akan dijelaskan di pembahasan khusus tentang menutup aurat, yang di sana akan dijelaskan beberapa hajat atau kebutuhan yang menyebabkan seseorang diperbolehkan membuka aurat. Wa tsaniha aitsani syurutish sholati wallahu a'lamu bishawab.